على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك. Dan sebab terjadinya perang Khandaq yang dirajihkan adalah di tahun kelima Hijriah. Sebab terjadinya perang Khandaq ini annal yahuda, bahwa orang-orang Yahudi lamma ra'u intisar al-musyrikin, ketika mereka melihat bahwa orang-orang musyrikin menang mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Wa'alimu bimi'adi Abi Sufyan li ghazwil muslimin, dan orang Yahudi sangat tahu bagaimana rencana dan janji Abu Sufyan untuk memerangi kaum muslimin. Fakharaja lidhalika, maka keluarlah orang-orang Yahudi untuk itu. Baik. Fakharaja lidhalika, maka keluarlah Abu Sufyan di tahun berikutnya, tahun keempat, untuk perang. Tsumma raja'a lil 'amil muqbil, kemudian kembali lagi, tidak jadi perang karena alasan paceklik di tahun keempat itu, dengan harapan bersiapan untuk tahun berikutnya. Kharaja asyrafuhum kasalam ibn abil huqaiq, maka keluarlah orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya seperti Salam ibnu Abil Huqaiq wa Salam bin Mishkam wa Salam bin Mishkam wa Kinana bin Rabi wa ghairuhum, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy tokoh-tokoh Yahudi ila Quraisy bi Makkah. Mereka sengaja-sengaja datang ke kota Makkah untuk memprovokasi orang-orang musyrikin, menghasung mereka untuk mau bangkit menyerang kaum muslimin. Tujuan mereka apa? Yuharridunahum ala ghazwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyemangati orang-orang musyrikin agar supaya mau mereka bersatu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allibunahum alaihi, dan agar supaya taklib, yakni dikumpulkan orang-orang yang banyak dari berbagai macam kabilah. Wa wa'aduhum min anfusihim bin nasri lahum, dan bahkan orang-orang Yahudi memberikan janji bahwa mereka akan membantu orang-orang musyrikin dalam memerangi Rasulullah. Fa'ajabathum Quraisy, maka karena memang satu tujuan, satu cita-cita, akhirnya orang-orang Quraisy mengiyakan, mau untuk melakukan peperangan. Tsumma kharaju ila Ghatafan fada'uhum, kemudian orang-orang Yahudi ini keluar dari kota Makkah menuju Ghatafan dan mengajak mereka untuk bersatu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastajabu lahum, mereka pun semangat dan mengiyakan seruan itu. Tsumma tafu fi qaba'ilil Arab, kemudian orang-orang Yahudi ini tokoh-tokohnya keliling ke kabila-kabila Arab, yad'unahum ila dhalik, mengajak mereka semuanya untuk berkumpul bersatu memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Fastajaba lahum man istajaba, maka disambutlah seruan itu oleh orang-orang atau kabila-kabila yang menyambutnya. Fakharajat Quraisy wa qa'iduhum Abu Sufyan fi 4000. Maka keluarlah orang-orang Quraisy dan dipimpin oleh Abu Sufyan, memimpin pasukan sebanyak 4000 pasukan. Wawafathum Banu Sulaim bimarrid Dhahran wa kharajat Banu Asad wa Fazarah, demikian juga keluar barakallahu bikum Banu Sulaim, demikian juga Banu Asad, Fazarah wa Asja' wa Banu Murrah, Wajaat Ghatafan wa qaiduhum Uyayna ibn Hisn. Demikian juga orang-orang Ghatafan keluar dan dipimpin oleh Uyayna ibn Hisn, wa kana min wa kana man wafa al-Khandaq fi al-Kuffari 10,000. Akhirnya terkumpul pasukan perang untuk perang Khandaq ini sekitar 10,000 pasukan. Untuk terkumpul pasukan di zaman itu sebanyak itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Karena ma'ruf orang-orang Arab terpecah-pecah, kelompok-kelompok tidak dipimpin oleh satu kepemimpinan, kabilah masing-masing saling memerangi, saling menyerang antara satu dengan yang lainnya, kecuali ketika ada perjanjian di antara mereka. Selama tidak ada itu, barakallahu fikum, senantiasa mereka masih memungkinkan untuk saling memerangi. Jangankan kabilah-kabilah yang lainnya, yang ma'ruf saja orang Aus dan Khazraj, penduduk kota Madinah sendiri, yang kadimiz zaman sudah senantiasa saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Terus terkadang menang, terkadang kalah, menang kalah, menang kalah, hakadah. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka pun dipersaudarakan di atas Islam dan iman. Maka kita katakan untuk terkumpulnya di zaman itu pasukan sebanyak 10,000 sungguh sangat istimewa dan luar biasa. Barakallahu fikum. 10,000. Subhanallah. Wa kana man wafa al-Khandaq min al-kufari 10,000. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pasukan besar ini telah melakukan perjalanan menuju Madinah, istasyara sahabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Dan inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr. Wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dituntun oleh wahyu. Dituntun oleh wahyu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tetap mengajak musyawarah para sahabatnya, karena memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya berikutnya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, kaum muslimin tetap senantiasa dengan kebaikan ini. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka senantiasa mereka musyawarahkan di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak musyawarah terkhusus ini. Ini bukan main-main. Butuh apa? Butuh taktik jitu. Kaum muslimin mulai dari bayi sampai kakek-kakek, laki dan perempuan, enggak sampai 10,000. Enggak sampai 10,000. Barakallahu fiik. Yang ada dalam benak perang, dalam benak pasukan Ahzab ini, kota Madinah sekali sapu bersih. Tak ada lagi ada orang yang menyatakan saya seorang muslim. Dan Islam tidak lagi dikenang. Ini yang ada dalam benak mereka. Sehingga mereka begitu semangat luar biasa. Berapi-api. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perjalanan mereka dengan jumlah mereka yang begitu banyak, istasyarah sahabah, Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabatnya. Baik. Karena ini salah atau keliru saja sedikit, fatal akibatnya. Barakallahu fikum. Fa asyara alaihi Salman al-Farisi bihafri khandaqi yahulu bainal adi wa bainal madinah. Karena untuk berhadapan-hadapan jumlah sangat tidak berbanding, maka Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang baru juga masuk Islam pada saat itu karena perbudakan, beliau diperbudak oleh orang Yahudi karena ditipu. Barakallahu fikum. Salman al-Farisi orang Persia, taktik perang yang dia ketahui dari Persia disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang taktik perang ini belum ada diketahui oleh orang-orang Arab. Salman Al-Farisi mengusulkan agar supaya digali saja parit. Parit ini tidak semua sekeliling kota Madinah digali paritnya. Barakallahu fikum. Karena di sebelah sini ada gunung, sebelah sini adalah perkebunan. Hanya daerah yang terbuka yang akan digali paritnya. Barakallahu fikum. Jangan bayangkan kota Madinah mau digali parit keliling, enggak, bukan. Baik, barakallahu fikum. Fa asyara ali Salman Al-Farisi bi hafri khandaq yahulu bainal adu wa bainal Madinah. Yang akan bisa membentengi, menghalangi musuh dari serangan mereka masuk ke kota Madinah. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasul pun menyetujui usulan ini. Fabadara ilaihi muslimun, maka kaum muslimin pun semuanya sepakat untuk itu. Wa amila binafsihi fihi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung dalam penggalian parit itu. Wabadaru hujumal kufari alaihim, wabadaru, dan mereka bergegas berusaha secepat mungkin menggali parit sebelum pasukan datang. Karena ini sudah bergerak, barakallahu fikum. Sudah bergerak pasukan Ahzab ini, sementara ini baru dimusyawarahkan. Barakallahu fikum. Fabadara ilal muslimun wa amila binafsihi fihi wa badaru hujumal kufari alaihim. Sebisa mungkin selesai penggalian parit baru mereka datang. Tayyib. Wa kana fi hafrihi min ayati nubuwatihi wa ala mirsalatihi ma qad tawatara al khabaru bihi wa kana hafar al khandaqa amama sal'in wa sal' jabalun khalfa zuhuril muslimin wal khandaqu bainahum wa bainal kufar wa kana fi hafrihi min ayati nubuwatihi. Dan dalam penggalian ini, barakallahu fikum, dalam penggalian ini, karena sudah dibagi-bagi jatah sekian orang untuk sekian masafahnya, yakni jaraknya, sekian orang untuk jarak sekian orang, sudah dibagi-bagi jatahnya. Baik. Sampai suatu ketika para sahabat mendapati batu yang sangat keras. Mereka tidak mampu untuk memecahkannya. Mereka pun melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan memukul batu tersebut sehingga terpancar cahaya daripadanya. Kemudian Rasul mengatakan, "Aku melihat daripadanya bahwa kalian akan menguasai Persia." Baik. Kemudian dipukul lagi satu kali, terpancar lagi. Kemudian Rasul mengatakan, "Aku melihat bahwa kalian akan menguasai Romawi." Disitulah orang-orang munafikin kuat. Barakallahu alaihi. Menaklukkan Persia dan Romawi sementara untuk buang air saja setengah mati. Karena takutnya mereka pada saat itu. Subhanallah. Adapun orang-orang mukmin senantiasa bergembira dan semangat dengan busyra, dengan berita gembira yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perjalanan dakwah ini tidak tanggung-tanggung. Barakallahu fikum. Tidak tanggung-tanggung akan menduduki dan menguasai wilayah Persia dan wilayah Romawi. Barakallahu fikum. Baik. Subhanallah. Ajaib. Keluar biasaan. Banyak kisah yang terjadi di khandaq ini, termasuk Jabir radhiyallahu taala anhu yang barakallahu fikum, ini musim dingin dan orang sangat gampang lapar dan tidak ada makanan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, kalau bahasanya kita kerja bakti, bekerja dalam kondisi beliau mengikat perut beliau dalam kondisi lapar dan dingin. Jabir melihat bahwa ada seekor kambing kecil, anak kambing di rumahnya, dan ada beberapa sa gandum. Maka dia belum perintahkan istrinya untuk membuat tepung, berikutnya bakal bikin roti, kemudian dia sembelihlah anak kambing yang kecil yang sedianya hanya bisa dimakan Rasul dan beberapa orang sahabat, ya sekitar berapa orang lah. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu memasak dan istrinya membuat roti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lapar, demikian juga para sahabat. Jabir pun berbisik ke Rasulullah, ya Rasulullah, marilah engkau dan beberapa orang sahabat datang ke rumah untuk makan karena kami melihat engkau sangat kelaparan. Ada kambing kecil yang kami telah potong dan ada beberapa sok yang kami telah buat adonan untuk bikin roti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang yang ada di khandak, ketahuilah bahwa Jabir mengundang kita semuanya. Semuanya. Bukan sedikit orang mau dikasih makan ini. Sebentar ini cuma satu cempek. Orang Jawa bilang cempek ini. Tapi anak kambing yang umurnya baru beberapa bulan, yang bisa dimakan hanya beberapa orang saja. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian naikkan sat kambing itu dari burma, dari tungkunya, sampai aku yang datang. Kemudian datanglah orang-orang begitu banyak. Sang istri pun kaget, imut, panggil cuma berapa orang ini, kok semua datang semua, bagaimana ini? Barakallahu fiikum. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan makanan itu agar supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, semuanya makan dengan lahapnya. Barakallahu fiikum. Daging yang dimakan dengan roti. Atau tahu kalau orang lapar. Begitu lahap dan semangatnya mereka memakan. Makan. Masuk lagi yang kenyang keluar, masuk lagi. Bergantian mereka makan sehingga semuanya makan. Dan kambing tadi serta roti seakan-akan tidak terkurangi sama sekali. Barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Banyak kisah, banyak fawaid yang ada di perang Khandaq ini. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana hafar al-Khandaq amama sal'in wa sal' jabalun khalfa dhuhuril muslimin. Di depan bukit Sal', bukit yang ada di belakang punggung kaum muslimin, wal khandaqu bainahum wa bainal kuffar. Sementara Khandaq ada di hadapan mereka dan orang-orang kufar. Wa kharaja Rasulullah SAW fi 3000 minal muslimin. Rasulullah SAW keluar bersama dengan 3000 pasukan. Fatahasana bil jabali min khalfihi wa bil khandaqi amamahum. Maka Rasulullah SAW mengambil tameng di gunung tersebut dari arah belakangnya dengan Khandaq ada di hadapannya. Waqala Musa kharaja fi 700 wa hada ghalatun min khurujihi yawm Uhud. Berkata Ibnu Ishaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 700 orang, wa hada ghalat, dan ini kesalahan, min khurujihi yawm Uhud. Wa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i wad darari faj'alu fi atamil madinah wastakhlafa 'alayha Ibnu Ummi Maktum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para perempuan dan para gadis-gadis darari atau anak-anak, faj'alu fi atamil madinah, mereka pun ditempatkan di atamil madinah di benteng-benteng kota Madinah, wastakhlafa 'alaiha Ibnu Ummi Maktum. Wa antalaqa Huyay bin Akhtab ila bani Quraidah. Fadana min hisnihim, maka berangkatlah Huyay bin Akhtab menuju Bani Quraidah. pada namin hisnihim fa'aba Ka'ab bin Asad ayyabtaha lahum. Maka mendekatlah Huyai bin Akhtab ke bentengnya mereka Bani Quraidah. Fa'aba Ka'ab bin Asad, maka Ka'ab bin Asad enggan untuk membukakan pintu untuknya. Falam yazal yukalimu hatta fatahalahu, maka tetap terus menerus Huyai bin Akhtab mengajak bicara sampai dibukakanlah pintu untuknya. Falam madakala alaihi qala laqad ji'tuka bi izzid dahri, maka ketika telah masuk dia, yakni Huyai bin Akhtab yang sudah diusir sebelumnya dari kota Madinah, laqad ji'tuka bi izzid dahri, sungguh aku telah datang kepada engkau dengan kemuliaan zaman. Ji'tuka bi Quraisy wa Ghatafan wa Asad ala qadatiha li harbi Muhammad. Aku telah datang ke sini membawa orang-orang Quraisy, membawa orang-orang Ghatafan dan Bani Asad dengan para tokoh dan pemimpin mereka untuk memerangi Muhammad. Falqad ji'tani wallahi bidhullid dahr. Ini termasuk tabarakallahu bikum yang masih berpegang teguh dengan perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, ini kan masih di Madinah ceritanya ini. Orang Yahudi kan pada asalnya, pada awalnya begitu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang antara orang Yahudi dan kaum muslimin, dan bersama-sama untuk menjaga keamanan wilayah kota Madinah. Ini kesepakatan dari awal. Kemudian satu demi satu melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makar mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu mereka melakukan pengkhianatan. Sehingga di antara mereka ada yang diusir, ada yang juga dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Asad ini enggan, bahkan dia mengatakan laqad ji'tu. Mana dia mengatakan kalau ji'tani wallahi bidulid dahar, bahkan engkau datang kepada aku ini membawa kehinaan masa. Taib. Wa bijahamin qad harati. Qad haraka ma'uhu. Fa huwa yar'udu wa yabruku laysa fihi syai. Falam yazal bihi hatta naqadhal ahda alladhi bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbincangan barakallahu alaikum dengan semangatnya Huyai bin Akhtab memprovokasi Ka'ab bin Asad, terus menerus diajak bicara, disemangati di lahu kata ila falam yazal bi hatta naqadha al'ahda alladhi bainahu wa bain Rasulillah, sampai dia pun akhirnya terpedaya oleh Huyai bin Akhtab dan dia pun membubarkan perjanjian itu. Barakallahu fikum, membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Wadakhala ma'al musyrikina fi muharabatihi. Akhirnya Banu Quraidah masuk bergabung dengan orang-orang musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW. Fasurra bidzalikal musyrikun. Maka orang-orang musyrikin pun semuanya bergembira dengan masuknya Banu Quraidah ke dalam kelompok mereka. Wa syarata Ka'ab ala Huyai annahu illam yadhfaru bi Muhammadin ayyaji'a hatta yadkhula ma'ahu fi hisnihi fayusibuhu ma asabahu fa ajabahu ila dhalika wa wafalahu bihi. Wa syarata Ka'ab ala Huyai, Ka'ab bin Asad memberikan syarat kepada Huyai, annahu illam yadhfaru bi Muhammad, kalau orang-orang musyrikin ini semuanya tidak mampu menaklukkan Muhammad, tidak mampu mengalahkan Muhammad, maka Huyai bin Akhtab harus masuk ke benteng Banu Quraidah dan menerima apapun menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Konsekuensinya mereka tahu. Barakallahu fikum. Harapannya kalau menang ya selesai sudah urusan. Tapi kalau kalah, oh, tidak main-main ini masalahnya. Barakallahu fikum. Kalau mereka tak mampu untuk menundukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini, Banu Quraidah terancam. Karena mereka telah melakukan pembatalan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka dalam kondisi seperti ini dicap sebagai penjahat perang. Baik, maka Huyai bin Akhtab diperintahkan dan diberikan syarat, kalau tidak mampu mereka mengalahkan Muhammad, maka dia harus masuk ke benteng Banu Qurayzah. Fayusibuhu ma asabahu. Maka dia pun harus mendapatkan hukuman seperti apa yang akan didapatkan oleh Banu Qurayzah. Fajabahu ila dzalika wa wafalahu bihi. Maka Huyay bin Akhtab mengiyakan. Iya, tidak apa-apa. Saya akan bunuh itu. Wa balagha Rasulullah SAW khabar Bani Qurayzah. Dan sampailah kabar ke Rasulullah SAW bahwa Bani Qurayzah membatalkan perjanjian damai. Wa naqadu lil ahdi. Mereka membatalkan perjanjian itu. Fa ba'atha ilaihim sa'daini wa Khawwat ibn Jubair wa Abdullah ibn Rawaha liya'rifu hal hum ala ahdihim am aw qad naqaduhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat-sahabat yang merupakan tokoh-tokohnya, Sa'dain dua Sa'd, wa Khawwat ibn Jubair dan Abdullah ibn Rawaha, liya'rifu, untuk memastikan berita ini. Kan berita harus diketahui kejelasan dan kepastiannya, untuk tidak gegabah, untuk tidak sembrono menetapkan satu keputusan atau hukuman. Barakallahu fikum. Nanti jelas dan pasti berita itu, baru ditegakkan hukum atasnya atau dibuat keputusan atasnya. Maka Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabatnya untuk memastikan apakah mereka tetap dalam perjanjiannya atau justru mereka, orang-orang Yahudi Bani Qurayzah ini, telah membatalkan perjanjian. Falamma danau minhum fawajaduhum ala akhbati ma yakun. Maka ketika sahabat-sahabat ini mendekat ke benteng mereka, para sahabat mendapati orang-orang Yahudi paling jeleknya, luar biasa. Wajaharuhum bisabbi wal adawah. Kali ini mereka sudah terang-terangan mencela, memaki, menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Wanalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjelek-jelekkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansarafu anhu. Akhirnya para sahabat ini pun yang menjadi utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan melaporkan kejadian dan hakikat berita. Fansarafu anhum. Walahanu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahnan yukhbirunahu annahum qad naqadul ahda. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi Bani Qurayzah telah membatalkan perjanjiannya. Wa ghadaru, dan mereka telah berkhianat. Fa'adu madzalika 'alal muslimin. Maka inilah yang menjadi perkara besar atas kaum muslimin. Karena di hadapan mereka pasukan Ahzab dan di belakang mereka orang-orang Yahudi ini Bani Qurayzah. Subhanallah. Kondisinya sangat mencekam, barakallahu fikum. Sangat-sangatlah mencekam. Subhanallah. Fa'adu madzalika al-muslimin faqalu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW inda dzalika Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita itu langsung beliau bertakbir, Allahu Akbar. Abshiru ya ma'asyaral muslimin. Barakallahu fikum. Abshiru, bergembira wahai kalian kaum muslimin, karena semakin besar cobaan dan ujian dan semakin berat, maka jalan keluar dan kemenangan sudah semakin dekat. Itu sudah pasti. Barakallahu fikum. Semakin berat ujian dan cobaan itu, semakin dekat pula, barakallahu fikum, pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Abshiru ya ma'asyaral muslimin washtadal bala'u wa najaman nifaq. Ujian semakin keras, semakin besar, dan muncullah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Antum tahu, kalau tidak ada angin segar untuk orang-orang munafikin, ciut nyali mereka, diam. Barakallahu fikum. Ketika ada angin segar untuk mereka, barakallahu fikum, mereka sangat semangat. Mereka betul-betul menampakkan kemunafikannya. Barakallahu fikum. Selama ini mungkin mereka bisa sembunyi-sembunyi, Akan tetapi ketika mereka mendapatkan angin segar bahwa pasukan Ahzab sudah datang dengan jumlah yang luar biasa, belum lagi orang-orang Yahudi turut serta mau membantu dan membela orang-orang musyrikin, ini ujian yang luar biasa besarnya untuk kaum muslimin. Wana zaman nifak dan orang-orang munafikin yang ada di dalam muncul. Wasta'dana ba'du bani Harithah Rasulullah SAW fi dhihabi ila al-Madinah. Dan sebagian Banu Harithah minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali masuk ke kota Madinah. Wa qalu inna buyutana awrah. Sesungguhnya rumah-rumah kami adalah awrah, yakni tidak ada yang menjaganya ya Rasulullah. Kami pengen pulang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma hiya bi awrah. Itu cuma sekedar alasan. Iyuriduna illa firar. Mereka sebenarnya pengen lari dari peperangan. Itu saja. Cuma cari-cari alasan. Ya Rasulullah, tidak ada yang jaga rumah kami, istri kami ada di sana, anak-anak kami ada di sana, harta kami ada di sana. Khawatirnya orang-orang Bani Quraidah nantinya begini, banyak cerita. Intinya mereka bakal mau pulang. Subhanallah. Wa hamma Banu Salima bil fashal, thumma sabbatallahu ta'ifatain. Demikian juga Banu Salima pengen untuk kembali, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kokohkan mereka. Tsumma sabatallahu ta'ifatain, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan mereka semuanya. Wa qamal musyrikuuna muhasirina Rasulullah SAW syahran. Orang-orang musyrikin begitu sampai ke khandak, barakallahu bikum, mereka tercengang. Enggak terbetik dalam pikiran mereka, bahkan khayalan mereka, bahwa bakal begini kejadiannya. Baik. Dalam mana mereka begitu datang langsung menyerbu, menyapu habis kota Madinah, selesai. Begitu mereka datang, tak ternyata ada parit yang sangat besar di hadapan mereka yang tidak mampu mereka melewatinya dengan lompatan kuda, atau mereka bakal turun ke bawah, tidak bisa. Tapi karena di hadapan mereka di seberang sana ada pasukan kaum muslimin, yang siapa yang mau coba-coba mendekat ke handak, maka dia akan dihujani panah. Maka orang-orang musyrikin hanya tinggal diam mengepung kaum muslimin dari balik parit selama 1 bulan. Walam yakun bainahum qital, 1 bulan. Barakallahu fiik. 1 bulan. Antum tahu 1 bulan tegang, stres. Barakallahu fiik. Kecuali orang-orang yang diberi apa? Diberi keteguhan hati dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini untuk kaum muslimin. Sementara mereka orang-orang kufar gelisah, tegang, stres mereka. Tidak ada selama 1 bulan mereka berada di situ. Liajri ma halallahu bihi minal khandaki bainahum wa bainal muslimina illa anna fawarisa min Quraish minhum Amr bin Abdi Wud wa jama'a ma'ahu aqbalu nahwal khandaki falamma waqafu alaihi qalu inna hadhi makidah ma kanatil arabu ta'rifuha. Selama 1 bulan tidak ada terjadi peperangan. Baik. Kecuali ada beberapa orang dari tokoh-tokoh Quraisy, jago-jagonya, di antara mereka Amr bin Abdud wa jama'a ma'ahu, dan sekelompok bersama dengan dia, aqbalu nahwal khandaq. Mereka mencoba mendekati khandaq. Falamma waqafu 'alaihi, ketika mereka melihat khandaq, qalu inna hadhihi makidah ma kanatil arabu ta'rifuha. Sungguh Allah, suatu tipu daya taktik perang yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang Arab. Baik. Summa tayammamu makanan dayyikan minal khandaq. Kemudian mereka pun mencari, barakallahu bikum, tayammamu, mereka pun mencari tempat yang mungkin agak sempit supaya mereka bisa melompatinya. Faqtahamuhu wajalat bainahum khailuhum fi as-sabihati bainal khandaqi wasal wajalat bihim khailuhum bisabihati bainal khandaki wasala wada'au ilal biraz. Fantadaba li Amr Ali bin Abi Talib. Ternyata ada di antara mereka yang bisa melompatinya. Di antara khandak itu ada memang tempat yang sedikit agak sempit yang bisa dilewati dengan lompatan kuda. Begitu mereka bisa melewati, tayammamu maka tadi wada' ilal baraz al-biraz, maka mereka pun jago-jago Quraisy ini menantang duel. Fantadaba li Amr Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ternyata yang maju adalah Ali bin Abi Talib untuk menghadang Amr. Fabarazahu faqatalahu Allahu ala yadayhi. Maka terjadilah duel dan Ali bin Abi Talib membunuh orang ini. Wa kana min syuja'anil musyrikin wa abtalihim. Dan Amr ini termasuk barakallahu fikum pendekar atau jawaranya orang Quraisy. Abtaluhum wa hazamal baquna ila ashabihim. Yang lebihnya lari pulang balik bergabung dengan kaum musyrikin. Wa kana syi'ar muslimina yaumidin hum la yunsarun. Hamim la yunsarun, apa? Hamim la yunsarun. Mereka tidak akan pernah tertolong. Yani orang musyrikin tidak akan pernah menang. Walamma talat hadhil hal 'alal muslimin arada Rasulullah ayyu salih Uyainah bin Hisam. Baik. Lagi seru-serunya ini kong semua habis waktu barakallahu fikum. Walamma talat hadhil hal 'alal muslimin, ketika kondisinya semakin panjang barakallahu fikum, satu bulan lebih sudah. Masih tegang-tegangan, tidak terjadi peperangan. Ada Rasulullah sama ayyu salih Uyainah bin Hisam wal Harith bin Auf raisa ghatafan ala thuluthi thimaril Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk melakukan perjanjian damai dengan Uyainah bin Hisam dan Al Harith bin Auf raisu ghatafan, tokohnya ghatafan, untuk mereka diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertiga buah-buahan kota Madinah. Dengan catatan mereka pulang dan tidak lagi bersama dengan kaum musyrikin yang lainnya. Tewayan syarifa biqaumihima wajaratil murawadah ala dhalika. Fastasyara as-sa'din bidhalika faqala ya Rasulullah in kana Allah amaraka bihadha. Fasama wa ta'wa in kana syai'an tasna'uhu lana fala hajata lana fihi. Maka Rasulullah SAW tetap mengajak musyawarah para sahabatnya. Sehingga dua tokoh sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kami hanya mendengar dan taat. Tapi kalau ini hanya sekedar pendapat engkau ya Rasulullah, maka kami tidak butuh dengan ini. Kita perang, tidak ada cerita-cerita sulh. Barakallahu fikum. Tidak ada cerita-cerita bahwa orang-orang Madinah memberi dan mengeluarkan sepertiga dari hasil panenannya untuk musyrikin. Tidak ada cerita itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita hanya bisa taat. Tapi kalau ini hanya sekedar pendapat yang engkau anggap bijak, maka kami tidak butuh itu ya Rasulullah. Laqad kana nahnu haula'il qaum 'ala syirki billahi wa ibadatil awthan. Kami dulunya sama seperti mereka di atas kesyirikan dan penyembahan berhala. Wa hum la yat'amuna ayakulu minha samaratan illa kira au bai'a. Dan mereka ketika kami dulu dan mereka semuanya musyrikin, mereka tidak pernah memakan dari hasil panenan kota Madinah kecuali dengan meminjam atau membeli. Fahina akramanallahu bil Islam, dan ketika kita telah dimuliakan oleh Allah dengan keislaman dan kita telah diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala, a'azzana bik, dan Allah memuliakan kami dengan kehadiran engkau ya Rasulullah, tutihim amwalana. Setelah ini semuanya kemuliaan dan ketinggian ini, kita akan memberikan harta kita untuk mereka. Wallahi la nutihim illa saif. Demi Allah, kita tidak akan berikan untuk mereka kecuali pedang. Fasawwaba ra'yahuma, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan pendapat keduanya. Wa qala inna ma huwa syai'un asna'uhu lakum lamma ra'aitu al-araba qad ramatkum an qausin wahidah. Ini cuma kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aku sekedar pendapat. aku berpendapat dengan pendapat ini karena aku telah melihat kalian. Kalian telah dikepung oleh orang-orang Arab semuanya ini. Mereka membidik kalian dari semua penjuru. Aku kasihan terhadap kalian. Ini karena kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tidak mau. Dulu saja ketika kita musyrikin, tidak ada mereka mengambil dan memakan dari buah-buahan dan biji-bijian kota Madinah kecuali dengan cara imam meminjam, wa imam mereka membeli. Barakallahu fiikum. Dan setelah kita masuk Islam, setelah kita ditinggalkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita memberikan harta benda kita untuk mereka. Lah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Harus perang kalau memang harus perang. Tayyibarakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.